Mitra bisnis permintaan pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani dari jabatannya untuk menerima tawaran menjadi Managing Director World Bank mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, mengingat momen pengunduran dirinya dilakukan di tengah-tengah berlangsungnya proses penyelidikan kasus Senturi oleh KPK. Menurut Kwiki Anggi, masalah ini memang terasa janggal sehingga tidak mengherankan jika muncul dugaan adanya konspirasi. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwiki Anggi atas masalah ini, segera kita temui Kwiki Anggi. Pak Kwik, untuk menegakkan supremasi hukum, mungkinkah tim pengawas kasus Senturi bentukan DPR mencegah dan mengantisipasi masalah ini? Ya, tergantung sampai seberapa hebat mereka militansinya. Kalau mereka mengatakan, kurang apa, C itu kurang apa. Majority setelah bekerja begitu lama, pidatonya ada isinya semua. Sesudah itu tidak bisa ditindaklanjuti kok. Kalau militan betul-betul, partai politik itu tidak oportunis, tidak mencela-mencela itu. Ya partai yang menyatakan C itu mesti terus kok. Baik, Pak Kwik. Dalam kasus Senturi, ada figur lain yang dinilai DPR ikut berperan, yaitu Pak Budiono, yang juga memiliki rekam jejak pernah menjadi pejabat World Bank. Lalu, mengapa hal ini tidak terjadi pada Pak Budiono, Pak? Ya belum. Oleh karena kedudukannya sebagai wakil presiden membuat lebih sulit untuk diapa-apakan oleh aparat hukum atau apapun. Dan memang aman. Makanya sudah diperiksa ya oke. Pak Budiono malah mengatakan berani bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Begitu yakinnya gitu kan. Nah, menurut Bapak, mungkin tidak dugaan pemberian fallback position dari World Bank kepada Menkeu juga bisa terjadi pada Pak Budiono, Pak Kwik? Nah, apakah akan mendapat fallback position? Saya yakin kalau Pak Budiono-nya mau ya. Minta gitu. Pasti saya yakin. Kalau nanti terjepit betul. Ya. Ini kan mereka pun tahu Pak Budiono dalam kedudukannya sebagai Wapres. Karena sulit diapa-apakan. Dan yang paling akhir penerimaannya waktu ditawarin ya tentu oleh Pak SBY resminya untuk menjadi wakil presiden, itu pun kan bukan kehendaknya sendiri. Itu diucapkan oleh Pak Budiono kepada Jakarta Post tanggal 25 Mei. 25 dia mengatakan, saya menerima tawaran ini oleh karena a big stream that I cannot resist. Karena adanya arus besar yang tidak bisa saya tahan. Apa arus besar itu? Bukankah arus besar itu dari rakyat, Pak Kwik? Bukan. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya sampai sekarang, tidak ada satu tempat pun yang dikunjungi tidak didemo. Apa enaknya begitu tuh? Demikian Kwiki Anggi, saya Dinda Natasha.